menanti dan menanti tak kembali. Berkali aku temui, tak Malam Thank you. senang hatiku. Seakan kau telah di sampingku. Memang telah lama ku bimbang, takut kau melupakan aku. Kini ku tak sendiri dan suratmu. Ku masih ingat selalu ku pergi bersamamu. Lebih indah ku kenang, tak dapat ku lupakan. Betapa rasa hatiku, suratmu ku simpan selalu. Ku baca setiap waktu, menambah cinta kasihku. Betapa rasa hatiku, suratmu ku simpan selalu. Ku baca setiap waktu, menambah cinta kasihku.